ketemu, Maduranya ketemu di situ. Monata Mustiko dan Siva Soting. Segera memanggil, kita panggil sama-sama. Berikan tepuk tangan untuk Willy Sagita Monata. Susu yang nona besar. Aku kira sengaja. ini ku tahu sudah sebabnya nona marah. Janganlah salah sangka, memang itu susu nona.